بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan risalah an-nasaih al-mursalah al-mursalah sampai kepada silsilah nasihat yang ke-16 tentang masalah tahrish, adu domba. Dalam pembahasan ini kita cukup membaca apa yang saya tuangkan di dalam nasihat ini dikarenakan cukup detail, cukup panjang yang saya sebutkan. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, jangan menjadi muharris dan mewaspadai tahrish yang dimunculkan baik musuh-musuh agama atau orang-orang yang tidak menyadari tindakan dia atau ucapan dia ada unsur tahrish, adu domba. Fa'akul silsilatu nasihati ritullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-16. Khatar tahrishi bainal muslimin, bahaya dampak negatif tahrish di antara kaum muslimin. Khatar itu menggambarkan situasi yang genting, situasi yang kritis, adanya mara bahaya yang dimunculkan daripadanya. Wa fi sahih muslimin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sahih muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna syaitana qad ayisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan sungguh telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat di jaziratul Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tetapi pada adu domba di tengah-tengah mereka. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi Muslim dal hadith, al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan, hadzal hadis min mu'jizatin nubuwah, hadis ini termasuk mukjizat kenabian, tanda-tanda nubuwah Nabi kita Muhammad SAW, dikarenakan beliau memberitakan sesuatu yang belum terjadi di masa beliau, terjadi di masa akan datang, dan terjadi seperti yang beliau beritakan. Dikarenakan hadis ini menjelaskan bahwasanya syaitan sudah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Dikarenakan setelah datangnya Islam, setelah kemenangan Islam, jazirah Arab bersih dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Sebagai jazirah tauhid. Nah, sehingga putus asa untuk terjadinya kesyirikan di sana. Namun, dia masih punya upaya dan usaha untuk tahrish di antara mereka. Wa maknahu kata An-Nawawi rahimahullah, ini masih ucapannya Nawawi, aisa ayya'budahu ahlu jaziratil Arab. Syaitan telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang di jazirah Arab. Dikarenakan mereka semua sekarang muslimin, muwahidin, tidak ada kesyirikan akbar di sana, tidak ada musyrikin di sana, sehingga tidak lagi punya harapan diibadai di sana. Walakinnahu sa'a fi tahrish bainahum, tetapi syaitan berupaya tahrish, mengadu domba di antara mereka, bil khusuma, dengan pertikaian-pertikaian, wasyahna, kebencian-kebencian, wal hurub, peperangan-peperangan, wal fitan, fitnah-fitnah, wa nahwiha, dan yang semisal itu. Sebab ini semuanya tidak dinafikan di Jazirah Arab, sehingga masih memungkinkan terjadi ini semuanya. Nah, sehingga al-khusumat, al-syahna, wal-hurub, al-fitan, dan semisal itu ada di sana. Inilah telah syaitan untuk masuk. Untuk masuk. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan ini hadis untuk tahzir, memberikan peringatan kepada umatnya dari tahrish syaitani, adu domba syaitani tadi. Supaya mereka muwahhidin, mereka jauh dari kesyirikan, juga mewaspadai yang namanya adu domba yang diupayakan oleh syaitan tadi. Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala bi syarhi sunnah. Berkata Al-Baghawi rahimahullahu dalam buku syarhi sunnah. At-tahrish maknanya adalah iqa'ul khusumati wal khusunati bainahum. Ya, menyalakan, memunculkan al-khusumah, pertikaian-pertikaian, wal-khusunah, sikap-sikap perangai-perangai kasar di antara mereka. At-tahrish. Kalau kita bahasakan adalah adu domba. Yang membuat kedua belah pihak atau yang lain saling bermusuhan, saling membenci, saling bertikai, bahkan saling baku bunuh ila akhirnya. Dibahas. Itu memang dengan bahasa adu domba. Aqul wal hadithu yadullu ala anna kulla tahrishin wara'ahu syaitanun yuzaki. Hadith di atas menunjukkan bahwasanya semua tahrish, semua bentuk adu domba yang ada di muka bumi ini, di belakangnya setan yang menyembelihnya. Setan yang memainkannya. Setan yang mengkomporinya. Hati-hati. Ini semua dalam sebagai bentuk tahrir. Ketika ada seseorang yang menjadi muharris, tukang adu domba, berarti dia terkena makar syaitan, tipu daya syaitan. Ya, hati-hati. Aqul wa tahrish yadkhulu fi umurin katsirah. Adu domba itu masuk pada perkara-perkara yang sangat banyak. Dalam semua sisi-sisi kehidupan, mungkin ada tahrish. Qad yakunu bainal bahaim. Bisa jadi di antara hewan-hewan ternak. Domba diadu, ayam disambung, diadu antar ayam. Atau yang lain-lainnya. Di antara hewan-hewan ternak. Waqad yakunu bainan nasi umuma. Juga terkadang ada terjadi di antara umat manusia pada umumnya. Tanpa memandang agama. Tanpa memandang kelompok, semua umat manusia. Terjadi pada mereka nama tahrish. Adu domba. Wal muslimina khususa. Bahkan juga terjadi di tengah-tengah muslimin secara khusus. Adu domba di tengah-tengah umat Islam. Wahuwa akhtaruha. Itu yang lebih berbahaya. Wa aqul wa adha min zalik. Dan yang lebih parah daripada, yang lebih dahsyat daripada itu. Wa amar. Dan yang lebih pahit daripada itu. At-tahrishu baina salafiyin wa du'atihim, adu domba di tengah-tengah salafiyin dan para da'i-da'i salafiyin. Kenapa dikatakan lebih dahsyat? Dikarenakan efeknya itu lebih mengerikan. Nah, permusuhan, pertikaian, kedengkian itu terjadi di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang terbaik. dari tahrish nanti akan muncul perpecahan-perpecahan, fitnah-fitnah terjadinya di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang terbaik. Adu domba di kalangan hewan saja membahayakan, apalagi di tengah-tengah umat manusia. Adu domba di tengah-tengah umat manusia pada umumnya sudah memunculkan dampak negatif cukup banyak, apalagi di tengah-tengah kaum muslimin secara khusus. Adu domba di tengah-tengah muslimin bila khusus lebih parah lagi keadaannya. Membikin muslimin tercerai-berai, membikin muslimin saling bermusuhan, saling bertikai, saling berperang, rusak ukhuwah Islamiyah dan yang lain-lainnya. Ini mengerikan. Apalagi terjadinya di tengah-tengah salafiyin, tentu lebih mengerikan lagi. Ukhuwah salafiyah hilang. Ya. Kemudian terjadi tengah-tengah mereka saling membenci, saling memusuhi, saling bertikai, bahkan mungkin saling menebar fitnah ila akhirih. Pecah salafiyin kata tadi. Lebih parah lagi ketika itu terjadi di tengah-tengah du'atus salafiyin wa ulama'uhum. Adu domba di tengah-tengah du'atus salafiyin. Adu domba di tengah-tengah masyayikhus salafiyin. Lebih parah lagi adanya. Wallahul musta'an. Aqul wa tahrishu lahu suwar. At-tahrish memiliki beberapa surah gambaran. Al-ula yang pertama, isy'alu naril fitan bisyatan wa'iha. Menyalakan api fitnah dengan ragam bentuk dan jenisnya. Ini al-mus'il, orang yang menyalakan api fitnahnya, dua macam. Ada yang an qasdin, memang berniat dia, am dan fa'al, sengaja dia melakukan seperti itu. Sengaja ingin menyalakan api fitnah di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah salafi dari sunnah. Ini dari kalangan musuh-musuh agama, kaum kufar bermain, mungkin. Dilakukan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, penyusup-penyusup dari kalangan ahli bid'ah di tengah-tengah muslimin salafi. Mungkin. Sengaja dia menyalakan fitnah ini. Untuk memporak-porandakan barisan muslimin dan salafiyin. Atau yang kedua, al-mus'il yang menyalakan api fitnah. Seseorang yang tidak punya niat seperti itu semuanya. Tetapi tindakan dia, statement ucapan dia, tingkah lakunya, tindak tanduknya, perangainya, dan segala macamnya memunculkan fitnah di tengah-tengah ahli sunnah salafiyin muslimin. Mungkin karena jahilnya dia, atau riwa semangat tinggi tanpa ilmu, ila akhirih. Ini juga membahayakan. Hati-hati. Ja'a 'inda muslimin, datang dalam sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Jabir secara marfu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'arsha iblis 'alal bahr, sesungguhnya 'arsha iblis di atas lautan. Fa yab'athu sarayahu, kemudian dia mengutus, mengirim pasukan-pasukannya. Yuftinun nasa. Mereka membuat fitnah. Ya, menebarkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Yang ini sengaja. Misi syaitan. Fa'a'adhamuhum indahu, maka yang paling agung dari pasukan tadi di sisi syaitan, a'zamuhum fitnatan, yang lebih besar, yang lebih agung fitnahnya. Ini hadis dalam sahih Muslim bersanding dengan hadis yang sebelumnya yang di awal buku ini, berurutan dalam sahih Muslim. Tegas menunjukkan misi syaitan makar syaitan, tipu daya syaitan adalah membuat fitnah di tengah-tengah umat manusia. Makanya hati-hati, di belakang itu ada setannya, ada iblisnya. Orang-orang yang menyalahkan lagi fitnah dengan sengaja, itu pasukan setan. Sengaja, sadar atau tidak sadar. Dan hati-hati bagi mereka-mereka yang tindak tanduknya, perbuatannya, ucapannya, statementnya, postingan dan segala macamnya, tanpa dia sadari membuat provokasi atau tipu daya atau domba tengah-tengah muslim atau salafiyin, hati-hati. Tanpa dia sadari, dia masuk dalam lingkaran makar syaitan atau masuk dalam lingkaran anak buah syaitan. Hati-hati. Asaniyatu yang kedua. Raf'u syiar al-hizbiyyati wal-asabiyyah. Mengangkat syiar-syiar, yel-yel, hizbiyyah dan asabiyyah, fanatisme. Ini juga memunculkan tahrish al-domba. Kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang memunculkan hizbiyahnya atau asabiyahnya mudah untuk diprovokasi, mudah untuk diadu domba di antara mereka. Dan ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Hizbiyat di tengah-tengah muslimin banyak. Asabiyat di tengah-tengah muslimin sangat banyak. Sehingga tidak heran kita menyaksikan umat Islam gampang diprovokasi, gampang diadu domba oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Dikarenakan ada hizbiyah tengah-tengah mereka, ada asli tengah-tengah mereka. Minat ta'asub lashas bentuknya fanatisme kepada orang tertentu, wal qabilah atau kepada sebuah qabilah, wa ta'ifah ada sebuah kelompok, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Semua bentuk asabiyah memunculkan yang namanya tahrish, mudah terjadi yang namanya tahrish. Fil Bukhari wa Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, abi da'wal jahiliyati wa ana baina abhurikum, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku ada di tengah-tengah kalian, da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan seruan jahiliyah itu sebab ia busuk, sesungguhnya ia busuk baunya. Menggambarkan betapa rendahnya, betapa jeleknya, betapa kecilnya hizbiyah, asabiyah yang merupakan dakwah jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Aqul wa fihi qisah ma'rufah. Padanya ada kisah yang ma'ruf. Kisah terjadi antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansari. Ada dua orang sahabat yang ikhtilaf, yang berselisih, ya. Ada clash di antara mereka berdua sampai meninggi suara mereka semua, mereka berdua. Kemudian ada sahabat di antara mereka yang memukul pantat saudaranya dengan gagang pedangnya. Marah. Akhirnya masing-masing meminta tolong kepada teman-temannya. Memanggil dengan panggilan-panggilan yang ada unsur asabiyah hizbiyahnya. Yang satu mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin tolong saya. Ini usul sirasa namanya. Yang satu mengatakan, ya al-ansar, wahai orang-orang ansar, tolong saya. Nama syar'i pada asasnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. nama yang masyhur di kalangan salaf dan para ulama sampai hari ini. Nama yang mulia sesungguhnya. Namun dikarenakan kala itu nama ini dijadikan sebagai asabiyah dan hizbiyah, maka Rasul mengecamnya. Ketika mereka memanggil itu, berduyun-duyun datang sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Hampir saja terjadi baku bunuh peperangan di antara mereka karena ini. Rasul terkopoh-kopoh lari di tengah-tengah mereka, melerai mereka, sambil mengatakan, "Abu da'wal jahiliyah wa ana baina al-hurikum." Apakah dengan seruan jahiliyah seperti ini, sementara aku ada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan semua itu sebab ia busuk. Dari kisah ini jelas menunjukkan bahwasanya ketika ada asabiyah, ketika ada hizbiyah, sangat mudah terjadi tahrish. Dimainkan, digoreng itu. Oleh musuh-musuh agama, oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, oleh orang-orang yang muharrisin, tukang adu domba ini, provokator-provokator yang ada ini. Gampang itu. Dan saya mengingatkan, tinggalkan itu semua dikarenakan busuk. Fa'innaha muntina. Maka tidak ada hizbiyah dalam Islam. Tidak ada asabiyah dalam Islam. Asalisatu yang ketiga, an-namimah. Namimah. Tahrish, namimah, 11-12. Kurang lebih sama. An-namimah adalah wahwa. Yang terlalu wahia. Wahu wahia bukan wahwa. Kembali pada namimah, dia mu'anas. Wahia naqlu kalamil ghairi ilal ghairi ala wajhil istadi wa tahrish. Menukil ucapan orang lain kepada pihak yang lainnya lagi dalam rangka untuk ifsad, merusak hubungan mereka, wa tahrish, untuk adu domba di antara mereka. Ya. Ini namanya namimah. Mengadu domba, memprovokasi antar dua orang dengan cara saling menukilkan ucapan A kepada si B yang menyakiti dia, yang membongkar aibnya dalam rangka untuk isfat bainahuma, merusak hubungan kedua pihak, dan dalam rangka tahrish. Maka namimah dan tahrish ini sama. Namimah memiliki pola tersendiri, namun ujungnya sama, mengandung unsur provokasi dan adu domba. Tahrish polanya lebih banyak daripada itu, lebih umum lagi. Namun ujungnya sama, ada unsur provokasi dan adu domba. Intinya merusak hubungan kedua belah pihak. Memunculkan permusuhan, kebencian, pertikaian di antara kedua belah pihak. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata qattat." Tidak masuk surga seorang qattat, ai namam. Disebutkan dalam tafsirnya, qattat adalah namam, tukang adu domba, provokasi, provokator-provokator. Muttafaqun alaih. Ancamannya sangat keras, menunjukkan namimah dosa besar. At-tahrish dosa besar, dikarenakan diancam tidak masuk surga. Ar-rabi'atu yang keempat, at-tadzkir bil akhtha' al-madhiyah, mengingatkan kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Ihya'an lil fitnah, dalam rangka menghidupkan api fitnah. Wa ifka'an laha, dan menyembelih fitnah tadi. Sembelih supaya dia pecah fitnah tadi. Ini Yang keempat. Ini pelakunya bisa jadi muharrish, namam. Memang dia tukang adu domba, provokator. Cara provokasinya dengan mengungkit-ungkit luka lama antar kedua belah pihak. Ini membahayakan. Atau mengungkit-ungkit luka lama antar dua kelompok, antar dua komunitas, antar umat manusia, antara muslimin. Sehingga akan muncul membara api fitnah tadi. Bisa jadi juga dikarenakan sebuah perangai, sebuah akhlak rendahan yang ada pada seorang insan atau seorang muslim. Yang dari akhlak rendahan ini tanpa dia sadari, dia telah provokasi. Dia telah adu domba. Ini yang pernah dibahas sebelumnya terkait dengan masalah akhlak sayyi'ah yang bisa merusakkan dakwah dan merusakkan ukhuwah, yaitu tadabbu' zallatil ikhwan, mencari-cari, meneliti, mengumpulkan kesalahan para ikhwah. Ini bahasan yang sebenarnya tingkatan-tingkatannya itu. Di antaranya adalah dia menyebutkan kembali kesalahan-kesalahan masa lalu, zallat para ikhwah yang telah lalu, yang sesungguhnya sudah selesai, sudah bertaubat daripadanya, sudah rujuk daripadanya, tapi dia munculkan kembali itu semuanya. Ini menunjukkan khuluqun dani, akhlak yang rendah. Dan sisi yang lain tanpa dia sadari, cara-cara seperti ini itu tahrish. Adu domba memprovokasi antara ikhwah-ikhwah tadi yang disebutkan kesalahannya dan ikhwah yang lainnya yang belum tahu. Ingin menjatuhkan kehormatan ikhwah-ikhwah tadi. Ya. Ikhwan yang lainnya, pihak yang lainnya yang tahu, yang jadi tahu. Memusuhi ikhwah tadi. Merusak ukhuwah Islam yang semuanya sama. Imma hadha wa imma zak. Hati-hati. Aqul hadha tahrish. Cara seperti ini adalah tahrish. Adu domba provokasi. Wahyaktun dafin. Dan adanya kedengkian yang terselubung, yang tertanam. Kedengkian yang mendalam dalam hatinya. Pelakunya ini hakid, betul-betul pendendam. Dendam terpendam gitu. Ya dulu ala khubthin nafs, menunjukkan kebusukan jiwanya. Wasu'il akhlak, dan jeleknya akhlaknya dia. Karena mengungkit luka lama supaya ada permusuhan di tengah-tengah mereka semua. Kama fa'alahu Syas ibn Qais al-Yahudi fil Aus wal Khazraj. Disebutkan dalam buku sejarah. Seperti yang dilakukan oleh seorang bernama Syas bin Qais al-Yahudi, seorang Yahudi. Pada suku Aus dan suku Khazraj. Zakarahum bima hasala bainahum yawma bu'ad. Dia mengingatkan Aus dan Khazraj tentang apa yang terjadi di antara mereka pada yawma bu'ad. Yaum Bu'ath, hari Bu'ath, itu hari yang masyhur di era jahiliyah dahulu, peperangan besar antara Aus dan Khazraj. Bertahun-tahun lamanya, til konon ceritanya sampai ratusan tahun lamanya itu peperangan, tidak pernah berhenti. Til yang makul ya, sekian tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya, itu peperangan terjadi. Sudah selesai, sudah reda, diungkit kembali oleh Syas al-Yahudi tadi. Tujuannya sangat jelas dalam rangka untuk memprovokasi dan mengadu domba dua suku besar di kota Yathrib, di kota Madinah ini. Wa fihi wa fi amsalih, tentang Syas bin Qais ini dan yang semisal dia, dari para provokator-provokator tukang adu domba ini. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullama awqadu naran lil harbi athaha Allah. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan itu. Al-Maidah yang ke-64. Wa qala ta'ala fil Aus wal Khazraj, dan Allah berfirman tentang Aus dan Khazraj mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kamu dengan nikmat Allah semata menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ali Ibran di Salsika. Hati-hati. Itu juga merupakan bentuk tahris. Al-Khamisatu yang kelima. Al-Wishayah Al-Kazibah Liwaliyil Amr. Ya. Wishayah Kazibah itu menebar isu-isu dusta yang isinya membongkar keaiban penguasa. Itu namanya wisaya. Ya. Pelakunya juga sama kayak sebelumnya. Bisa jadi memang sengaja. Muharrish namam. Wushat minal wushat. Washi wushatun. Memang sengaja. Menghembuskan isu-isu dusta terkait dengan kaiban-kaiban penguasa dalam rangka untuk menghancurkan negara tadi. Dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan penguasa tadi sehingga dia dimusuhi oleh rakyatnya. Ini dari musuh-musuh agama, penyusup-penyusup yang ada. Atau tindakan sebagian orang yang sesungguhnya gak ada niatan untuk provokasi. Gak ada niatan untuk adu domba. Semata-mata gak suka saja dengan penguasa tadi. Gitu. Tapi tanpa dia sadari, tindakan-tindakan yang seperti ini, tingkah laku yang dia lakukan, itu ada unsur tahrish, wishaya kadhiba. Menebarkan isu-isu dusta tengah-tengah masyarakat tentang kejelekan penguasa. Oh, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Ternyata tidak demikian keadaannya. Aqul li isya'adil fitan fima bainahum. Wishayah tadi dilakukan untuk menyalakan api fitan di antara mereka, para penguasa. Merusak pejabat teras. Merusak kalangan atas. Au bainahum wa baina asfali rayyatihim, agar mereka menyalakan fitnah, api fitnah antara penguasa dengan beberapa person-person rakyat mereka. Au jami'ihim, atau bahkan dengan semua masyarakat. Bahaya ini. Ini bisa menghancurkan sebuah bangsa. أقول وهذا أعظم خطرا للعباد والبلاد. Provokasi atau domba yang seperti ini lebih besar, lebih agung lagi mara bahayanya untuk ibad, hamba-hamba Allah di masyarakat, wal bilad, dan untuk bangsa dan negara. لأنه يسبب الفتن العظيمة. Sebab provokasi atau domba seperti ini menyebabkan fitnah yang sangat besar, wal fawda, tindakan-tindakan keributan, wal qalaqil, fitnah-fitnah berat yang besar, huru-hara-huru-hara yang besar, bal zadamar al-bilad, bahkan kehancuran bangsa. Itu kenapa dikatakan oleh para ulama, seorang namam, seorang muharris, bisa menghancurkan satu bangsa dalam satu hari satu kalimat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam sebulan. Karena efeknya lebih mengerikan. Aqul kama fa'alahu ba'du ahli Kufah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ahli Kufah. Fi Sa'ad bin Abi Waqqas. Rajul wa'arbah. Pada Sa'ad bin Abi Waqqas. wishayatahu al-kadziba li amiril mu'minin Ummu Khattab. Ketika dia melakukan wishaya kadziba, menebar isu-isu, menghembuskan isu-isu dusta tentang Sa'd bin Waqqas, dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar yang kala itu sebagai khalifah di masanya. Sa'd itu begini, Sa'd itu begini, Sa'd itu begini, Sa'd itu begini. Semua terbawa dan dilengsirkan Sa'd bin Waqqas dari sama yang lain. Tapi dia tidak percaya. Sampai pada akhirnya terbongkarlah kedoknya. Ketahuan siapa pelakunya. Seseorang yang ternyata menginginkan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakatnya. Diutus oleh sahabat Umar, salah-salah sahabat, untuk menyelidiki masalah ini. Dan ternyata betul. Ketika diselidiki, tidak ada. Dari kalangan masyarakat umum yang menjelak-jelakkan Sa'd bin Waqqas, tidak ada. Ketika diadakan sebuah majlis, ternyata muncul tampil orang satu ini. Ketahuan siapa dia, didoakan kejelekan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Didoakan kejelekan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Dan makbul doanya. Allahumma musta'an. Hati-hati. Asadisabi yang keenam. At-tahrisu bainal zawjain. Tahrish adu domba provokasi antar suami istri. Hati-hati. Ini sesuatu yang paling disukai iblis. Aqul wa huwa min a'zami tahrish 'inda iblis wa habbihi ilaihi. Ini termasuk tahrish yang paling agung menurut iblis dan yang paling dia cintai. Kama fi Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir. Ini satu rangkaian dengan dua hadis sebelumnya. Disebutkan secara makna iblis ini arsya di lautan. Kemudian dia mengutus saroyahu, pasukan-pasukan perangnya. Datang satu dari mereka yang mengatakan fa'altu kada, fa'altu kada, fa'altu kada. Aku telah berbuat demikian, demikian, demikian. Enggak digubris sama iblis. Maaf fa'altu syai'an. Kalau belum dapat apa-apa. Hingga datang satu dari pasukannya mengatakan, aku tidak meninggalkan, membiarkan fulan dan istrinya sampai akhirnya aku bisa membuat dia menceraikan istrinya. Maka itu pasukan, itu anak buah didekatkan kepada iblis, dipeluk oleh iblis yang mengatakan, antahua, antahua. Kamu dia orangnya. Yakni sangat bagus sekali apa yang kamu kerjakan. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Menunjukkan ini merupakan makar setan yang paling dia sukai. Tipu daya setan yang paling dia sukai. Provokasi adu domba yang paling dia sukai. Ketika pasukannya berhasil menceraikan suami istri. Hati-hati wahai para pasutri. Antisipasi adanya para provokator, para tukang adu domba yang ingin merusak rumah tangga kalian. Hati-hati para penyusup. Hati-hati. Aku tahrisu bainal zawjain qad yakunu bitakhbib. Tahrish adu domba provokasi di antara pasutri terkadang dengan cara takhbib. Aku wahana min sihir. Takhbib sesinis sihir. Al-Qur'an kita azzakum Allah. Takhbib ini ada dua macam maknanya. Yang pertama sejenis sihir yang saya katakan sini. Ya, sihir takhbib. Sihir untuk membuat pasutri itu saling tidak menyukai. Gambarannya dan bentuknya adalah, ini tentunya dari tukang sihir ya. Atau seseorang yang memang gak suka sama itu pasutri, atau mungkin itu cinta lama yang bertepuk sebelah tangan, gak digubris. Dia menikah sama yang lainnya, atau semisalnya al-muhim, orang-orang yang gak suka dengan itu pasutri, memainkan sihir, entah dia sendiri, atau meminta tukang sihir untuk melakukannya. Ya. pengaruh sihirnya adalah satu, entah suami atau istri, ketika memandang pasangannya seakan-akan memandang wajah yang buruk, wajah yang jelek, yang menakutkan. Sehingga dia ketakutan di situ. Takut, ngeri, jadi benci kepada suaminya atau kepada istrinya. Kok begini, kok begitu? Ketika dia tanpa dia sadari, itu adalah gangguan sihir, maka terjadi yang namanya perceraian. Karena berubah, perilakunya berubah, ucapannya berubah, wajahnya juga kadang berubah, tubuhnya juga kadang-kadang berubah. Itu perlu sihir. Lawannya, pasangannya gak paham, pikirannya sudah berubah ini pasangan hidupnya. Akhirnya minta cerai. Takbib. Makna yang kedua, yang disebutkan dalam syarahnya dari Amir Ma'bud, syarah Abi Dawud, at-takbib juga dimaknakan dengan tahrish. Memfitnah, memprovokasi pasutri. Pelakunya ya, ima orang yang mengasuh kamu, ada sesuatu antara mereka berdua sebelum ini. Gitu. Bagaimana caranya? Rusak ini hubungan. Entah semata-mata rusak, atau dia masih si orang ketiga. Selingkuhan. Hadat takhbib kezalik. Takhbib dengan mana kedua ini, sama dengan tahrish atau namimah. Wafil hadis, bukan dalam hadis, laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha, bukan termasuk golongan kami seseorang mentakhbib wanita atas suaminya, yang membuat itu wanita benci, memusuhi, enggak suka dengan suaminya. Abu Dawud, di riwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Kata Musnadnya Abu Hurairah. Saya katakan setelah itu, waqad yakunu bin namimah. Yakun kembali kepada tahrish. Ya, gambaran-gambaran yang lain. Waqad yakunu min namimah, kama taqaddam, tahrish terkadang dengan cara namimah. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya min suwari tahrish, dari gambaran-gambaran tahrish. Enggak cuma 6 poin yang saya sebutkan di atas, tapi juga banyak gambaran-gambaran yang lainnya. Seperti kat tahrish bainal ikhlas wal istiqa. Ya, tahrish adu domba, provokasi di antara para ikhwat dan di antara teman-teman dekat. Watahrish bainat tulab, memprovokasi, adu domba di antara para santri-santri wa du'at dan para da'i. Watahrish bainal masyikh wal ulama, tahrish di antara para masyikh dan para ulama. Hadhihi suwar min a'zamihi khataran wa fasada. Maka bentuk-bentuk yang terakhir yang saya bawakan ini termasuk yang paling besar. Allah berhak kepada tahrish, Allah mutahrish ya. Tahrish yang paling besar, yang paling agung, mara bahayanya dan kerusakan-kerusakannya. Dikarenakan memang dilakukan di tengah-tengah orang-orang yang sangat mulia. Terkadang sengaja, terkadang tanpa sengaja. Ta'akul. Fantabihu hafizakumullah minal muharrisin. Maka hati-hati kalian, hafizakumullah, dari para muharrisin, waspadai para provokator-provokator adu domba. Fa innahum kufurun fi dakhil da'wati khususha. Sebab sesungguhnya mereka banyak sekali di tengah-tengah dakwah secara khusus. Qad yakununa min a'da'i Islam. Terkadang bisa jadi mereka dari kalangan musuh-musuh Islam. Awa a'da'i da'wah, atau dari musuh-musuh dakwah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wa qad yakununa min abna'il muslimin, bahkan bisa jadi mereka dari putra-putra kaum muslimin, muslim sendiri, wal salafiyin, bahkan bisa juga mereka dari kalangan salafiyin. Yang saya katakan sebelumnya, tidak ada niatan dia, tidak ada niatan tahrish, tidak ada niatan tamimah, tidak punya maksud itu. Tetapi tindak tanduknya, tingkah lakunya, perbuatannya, statementnya, postingan-postingannya, sharing-sharingnya, dan yang lain-lainnya itu. Tanpa dia sadari, itu tahrish, mengadu domba, provokasi di antara salafiyin. Na'udzubillah. Aqul indahum, hum kembali kepada adawul Islam atau adawul dakwah, dikarenakan sengaja ini. Indahum arrab, sayyi'ah. Ya, mereka memiliki tujuan-tujuan yang sangat jelek. Li'askhasin, untuk beberapa orang, beberapa person. Ya, lama hasala bainahum, ketika terjadi antara mereka, minal adawah, berupa permusuhan, fil umur ad-dunyawiyah, entah karena perkara-perkara duniawi, awil hudud an-nafsiyah, atau tendensi-tendensi pribadi. Fa'alu afa'ila, maka mereka ini, para provokator ini, melakukan tindakan-tindakan jelek. Afa'il itu seringkali dimaknakan dengan tindakan yang jelek. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang jelek. Fa'alu fi tahrish, mereka terjatuh dalam tahrish. Sya'aru amla, sadar ataukah tidak. Yang sengaja itu musuh-musuh agama, yang tidak sengaja itu dari kalangan salafiyin. Atau dari kalangan salafiyin yang sengaja, tapi sesungguhnya bukan sengaja tahrish, dikarenakan ada gesekan-gesekan tendensi duniawi atau pribadi, muncul permusuhan di antara mereka, akhirnya digoreng oleh yang lainnya. Maka aku saya katakan, wahrisu ala jam'il kalimal haqq, maka berambisilah, bersungguh-sungguhlah kalian untuk menyatukan kalimat di atas kebenaran. Wajtinabi asbabil furqati wal fitan, dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk menjauhkan diri, menjauhi asbab perpecahan dan fitnah-fitnah yang ada. Wala tuti'ul muharrisin, maka kamu jangan mentaati para muharrisin. Walau bohara bimadharu nasihin, walaupun dia tampil nampak dengan tampil orang yang menasihati. Bahirnya kayak menasihati, padahal dia memecah belah salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Allah wa iyyakum min syarri tahrish wal muharrisin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kami dan kalian semuanya dari kejelekan dan kejahatan tahrish dan para muharrisin, dikarenakan ini sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Maka penting adanya akal, harus berpikir jernih, adanya kedewasaan, ya, dipikir masa-masa, ya, terutama di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Banyak sekali penyusup-penyusup yang bermain, banyak pihak-pihak yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menggoreng. Sehingga jangan taati mereka. Redam fitnah dengan cara menolak tahrish dan para muharrisin. Jaga ukhuwah, jaga kalimah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya lagi akan kita bahas tentang masalah at-talawun. Bahaya sikap talawun, terutama ketika masa fitnah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.